Bismillahirrahmanirrahim. Wa faniyatu tusnadu ila nabi sallallahu alaihi wasallama kama fi qouli ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi di dalam video sebelumnya dijelaskan bahwa hidayah itu artinya bisa dalalah, ya, bisa sesuatu yang menunjukkan kepada tujuan, semisalkan agama Islam juga bisa bermakna yang lain. Nah, makna yang kedua, makna yang lain itu bisa dimiliki Nabi, bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad. Seperti dalam firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau adalah orang yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa ilal Qur'ani, kama fi qouli ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa ila ghairihima. Hidayah juga bisa disandarkan kepada Al-Quran, seperti dalam firman Allah, sesungguhnya Quran ini menunjukkan pada sesuatu yang lebih baik, ya, yang lebih lurus kepada perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang lebih baik. Wa ila ghairihima, dan bisa pula disandarkan kepada selain Nabi dan selain Al-Quran. Wahia huna musilatun bin nisbat lima wujida minhu wahwal basmalah walhamdalah wanah wuhuma. Dalalah atau hidayah dalam kalimat di Fathul Mu'in, ya, alladhi hadana, itu adalah sesuatu yang menyampaikan, ya, yang menyampaikan kalau dinisbatkan kepada sesuatu yang ditulis dari musannif, yaitu basmalah, hamdalah, dan selainnya. Wa ghairu musilah bin nisbat ila sayujadu, dan juga bisa menyampaikan sesuatu yang menyampaikan, bisa juga sesuatu yang tidak menyampaikan, ya. Tidak menyampaikan kalau dinisbatkan kepada sesuatu yang belum dikerjakan, ya. Sesuatu yang belum dikerjakan. Wa hadza idza kanatil khutbah mutaqaddimah fa in kanat mutaakhirah anil kitabi fadalalah musilatun la ghairu. Penjelasan ini hanya bisa dijelaskan bila memang secara faktanya musannif menulis pendahuluannya sebelum menulis kitab Thaharah, beliau menulis pendahuluan dahulu. Tapi kalau faktanya beliau menulis pendahuluan itu setelah selesai menulis kitab, maka makna hadana itu artinya adalah musilah, sesuatu yang menyampaikan, tidak bisa diartikan yang lain. Ini semoga memahamkan, ya. Kalau kurang paham silahkan tulis di komentar. Wal masyuru anna dalla yata'adda bi ala wa hada yata'adda bi ila. Faikaifa yufassiruhu bihi? Ya, ini ada satu sanggahan, ada satu pertanyaan. Kata hadana di dalam Fathul Mu'in, ya, di dalam matan, kata hadana diartikan dengan dalana. Itu padahal huruf mutaadinya berbeda. Jadi dalam bahasa Arab itu setiap kalimat, setiap kata itu memiliki gandengan huruf jar masing-masing. Apa gandengan itu? Memiliki pasangan masing-masing. Fi'il ini pasangannya dengan huruf jar ini, fi'il ini dengan ini, ya. Itu dalam bahasa Arab seperti itu, tidak bisa ngawur. Memakai huruf jar itu tidak bisa ngawur. Ya, dalam kalimat hadana yang diartikan dengan dalana itu ternyata dua fiil itu memiliki pasangan huruf jar yang berbeda. Fiil yang fiil dalanya dulu itu pasangannya dengan ala, dala ala. Kalau fiil hada yahdi itu pasangannya dengan ila. Jadi kalau pasangan huruf jarnya berbeda, mengapa musannif mengartikan hada dengan dala? Kalau hada diartikan dengan dala, itu kan tidak cocok dengan huruf jar setelahnya. Nah, ini sebentar, ya. Ini kalau tidak baca Fathul Mu'in ini, ya, bingung, ya. Nah, ini maksudnya ini. Laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi ini hada. Aduh, malah ketutup, ya. Ini kebetulan laptop saya rusak ya, jadi terpaksa pakai handphone. Ini kan kata hada, mana ya? Oh, bukan ini, bukan ini. Mohon maaf, salah. Ini dalla. Waduh, ini di halaman sebelumnya malah ya. Pokoknya dalla ini ya, dalla ini menunjukkan dalla ini adalah tafsiran atau penjelasan dari hada ya. Intinya antara dalla dan hada itu pasangan huruf jarnya berbeda. Itu mestinya kan tidak bisa ya, mestinya tidak bisa. Tidak bisa mengartikan hada dengan dalla. Wa ujiba bi anal fi'la idza kana bi makna fi'lin akhar la yalzamu ayat adda bima ta'adda bihi dzalikal fi'lu. Jawabannya mudah sekali ternyata. Pertanyaan itu atau sanggahan itu dijawab bahwa kalimat fi'il itu bila bermakna fi'il yang lain itu tidak harus muta'adinya menggunakan makna fi'il itu ya. Tidak harus muta'adinya menggunakan huruf dari fi'il itu. Jadi kata hada itu hubung itu pasangannya dengan ila, kata dala pasangannya dengan ala. Kalau hada diartikan dengan dala itu tidak harus menggunakan huruf ala, boleh menggunakan huruf yang berpasangan dengan hada. Tapi ya, kalau kita teliti ya, kalau kita teliti ini ya, kan di dalam kitab sebenarnya di dalam Fathul Mu'in itu kan sebentar ya, alhamdulillahi hadana ya, ini yang dimaksud ini loh, ini kan hadana ya, hadana diartikan dalana ya, ya ini saya tunjukkan sedikit sedikit sesuatu dalana lihada ta'lif, dalana lihada ta'lif ya. Jadi kalau kita melihat yang di dalam kurung saja, kita melihat matan apa qurratul ain saja, itu kan tadi setelah kata hadana kan lihada ya. Ya. Maksud saya lihada ini kan muta'adinya menggunakan huruf lam ya. Ini kan huruf lam ya. Ini kan huruf lam. Nah, tadi dijelaskan kalau hada itu apa itu pasangannya dengan ila, kalau dala dengan ala ya. Masalahnya di dalam matan ini tidak ada ila dan tidak ada ala, tidak ada ila, tidak ada ala, adanya huruf lam, adanya huruf lam. Jadi kan tidak hadana ala hadana ila hada, tapi hadana li hada. Ini menggunakan huruf lam, tidak menggunakan huruf ila. Ya walaupun lam ini bisa diartikan dengan ila ya, walaupun demikian tapi kan pembahasan tadi tidak cocok ya, tidak cocok. Dijelaskan yang satu pasangannya dengan ila, yang satu dengan ala, tapi faktanya dalam kitabnya tidak ada ila, tidak ada ala, adanya huruf lam. Kaluhu wa makunna alwawu lil hali aw lil istinaf. Kalimat wa makunna wawunya adalah bisa wawu wawu lil hal ya. Kalau wawu lil hal berarti setelah wawu adalah jumlah yang menjadi hal. Jumlah yang menjadi hal, atau bisa juga wawu ini menjadi wawu istinaf. Wawu yang digunakan untuk permulaan kalimat ya, permulaan paragraf. Wa kana fi'lun madhin, ini mestinya tanpa wawu huruf madhin ini. Kata madin mestinya tanpa ya ya. Wakana fi'lun madin linah tadiya. Wakana fi'lun madin linah tadiya. Alamu gimana ini? Zaidatun li taukidin nafyi. Oh, ini komanya salah ya. Aduh, kacau ini. Ini komanya salah. Ini komanya, koma ini salah ini ya. Ini salah ini. Mestinya komanya di sini mestinya. Karena fi'lun madin ini koma. Kemudian linah tadiya itu tidak ada komanya. Linah tadiya alamu zaidatun li taukidin nafyi. Wal fi'lu jadi wa makunna itu wawunya tadi bisa dua tadi ya. Kemudian karena adalah fi'il madhi. Kemudian linah tadiya ini lamnya adalah lam tambahan, lam zaidah untuk menguatkan nafi. Nafinya berupa ma. Ya ini kan huruf ma ini tidak dijelaskan ya, kasihan juga ya. Wawunya begini, kananya begini, nah tadinya begini, huruf ma-nya tidak disebutkan, tidak dijelaskan ya kan, kasihan juga ya.